الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah usul iman. Qala rahimahullah taala تهيئ ملك الملك النفخ في الصور. Bersiapnya malaikat yang meniup sangkakala. Rawat Tirmidzi wa hassanahu wal hakim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru mata yu'maru fayanfukh qalu fama naqulu ya Rasulullah qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala allahi tawakkal. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, berkata Rasulullah, bagaimana saya bisa bersenang-senang atau merasa nyaman? Rasulullah menyatakan tentang dirinya, bagaimana bisa aku merasa nyaman sementara sahibul qarn, yani malaikat yang ditugaskan untuk niup sangkakala ini, qadil taqamal qarn, dia sudah memasukkan trompet itu ke dalam mulutnya. Wahanna atau wahana jabhatahu, kemudian dia sudah mencondongkan jabhatahu kepalanya. Wasga sama'ahu, dan dia pun sudah memasang pendengarannya. Yang tadiru mata yu'maru, menanti kapan dia diperintahkan untuk meniupnya. Sudah siap siaga, tinggal mendengarkan perintah. Payampuh, begitu diperintah langsung dia tiup. Kalau para sahabat langsung mengatakan, "Famana qulu ya Rasulullah?" Terus apa yang harus kita katakan? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala allahi tawakkalna. Katakanlah oleh kalian, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pembela. 'Ala allahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. هذا الحديث فيه ذكر خوف الرسول صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عليه من أن الملك من أن ملك النفخ في الصور قد تهيأ لذلك منتظرا للأمر. Hadis ini disebutkan tentang kekhawatiran dan rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang Allah beritakan kepada beliau, bahwa malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet ini, sangkakala ini, tahayya alidari, dia sudah bersiap untuk meniup sangkakala itu. Muntadir alil amr, sambil menunggu perintah. Wa hadza fihi dalil ala qurbi qiyamis sa'ah. Ini dalil yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Kalau mengatakan dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sekian, barakallahu fikum, sekian tahun, dan kita tidak tahu sampai kapan lagi. Kalau ada yang mengatakan masih lama, betul mungkin masih lama, tapi dibanding dengan umur dunia yang sejak diciptakannya sampai sekarang, barakallahu fikum, dunia ini sudah terlalu tua, barakallahu fikum, sudah juta-juta tahun. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru 1400 sekian, barakallahu fiikum. Menunjukkan bahwa dunia ini memang akhir-akhir perjalanannya, akhir dari perjalanan dunia ini, ibaratkan oleh para sahabat sama seperti ceret teko air ini. Kalau dituang tinggal tetesan terakhirnya, tek tek tek tek, itulah sekarang ini. Barakallahu fikum. Isi yang lebih banyak itu sudah lewat. Diisi oleh umat-umat terdahulu. Umat inilah akhir umat. Ini menunjukkan sekali lagi tentang kurbus sa'ah. Menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tidakkah engkau tahu, boleh jadi bahwa hari kiamat itu adalah sangat-sangat dekat. Dan pandangan bahwa hari kiamat masih lama, itu pandangannya orang kufar. Innahum yarawnahu ba'idaw wa narahu qariba. Sesungguhnya orang-orang kafir itu memandang hari kiamat itu masih lama, masih jauh. Kata Allah SWT, bahkan kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Barakallahu fikum. Sebagaimana ungkapan yang ma'ruf, kullu atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Wa qiyamus sa'ah haulun 'azimun. Ditegakkannya hari kiamat itu adalah kondisi yang sangat-sangat mencengangkan. Gonjang-ganjing yang luar biasa. Bagaimana bentuknya hari kiamat? Allah menerangkan dalam surah Al-Hajj dari ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu yang sangat-sangat besar. Sangat mengerikan. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Hari ketika engkau melihat hari kiamat itu, wailla tidak ada orang mukmin yang melihat hari kiamat. Orang mukmin mati sebelum ditegakkannya hari kiamat. Hari kiamat ditegakkan di atas orang-orang kafir paling kafirnya. Sebelum ditegakkannya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang dihirup oleh orang yang beriman. Yang ketika iman itu ada dalam hatinya, maka dia akan mati seketika. Dan tinggallah syirarun nas, orang terjeleknya di atas muka bumi ini. Di antara bentuk kejelekannya, yatasafaduna fit turuqati katasafudil humur. Barakallahu fikum. Mereka jima hubungan laki perempuan, hubungan suami istri dengan siapapun yang mereka inginkan di pinggir jalan. Suka laki dengan perempuan, hubungan di sana. Tidak ada lagi rasa malu. Ini termasuk contoh, barakallahu fikum, betapa bejatnya nanti orang-orang di zaman itu. Yang tentunya sudah tidak ada lagi orang-orang beriman. Baik. Yauma tarawna hasananya, engkau melihat hari itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Semua perempuan-perempuan yang menyusui bayinya, dia lalai dari bayinya, dia tinggalkan. Barakallahu fiik. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap perempuan yang hamil dia akan keguguran. Saking dahsyatnya hari itu. Wa tarun nasa sukara, dan kau melihat orang-orang pada saat itu sama seperti orang mabuk, sempoyongan. Tidak bisa lari tegak atau berjalan tegak. Kenapa? Karena bumi ini goncang terus, goyang terus. Sama seperti orang mabuk, oleng terus. Tidak fokus. Wa mahum bisukara, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidaklah mabuk. Tapi apa? Walakin azab Allah syadid, akan tetapi pada saat itu azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Fa kayfa la yakhafu al-insanu min hadzal haul wa la yasta'iddu lahu? Bagaimana bisa orang tidak merasa takut dengan kejadian yang mengerikan ini dan tidak bersiap untuknya? Barakallahu fikum. Cuma seperti yang digambarkan oleh Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia ini sebenarnya sudah terlalu dekat hisabnya. Artinya kematian dan setelah itu perhitungannya. Barakallahu fikum. Tidak terasa sebentar lagi insyaallah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tahun ini ada di antara saudara-saudara kita yang barakallahu fikum sudah tidak lagi bersama dengan kita. Sudah meninggal dunia mendahului kita. Barakallahu fikum. Dan tentunya dia akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan dari kebaikan dan kejelekan. Di tahun ini juga ada yang lahir, barakallahu fikum. Tahun depan juga ada yang meninggal, tahun depannya lagi ada yang meninggal. Agar silih berganti kita. Israfil min hamalatil arsy. Malaikat Israfil termasuk di antara pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna malakan min hamalatil arsy yuqalu lahu Israfil. Taib. Zawiyatun min zawayal arsy ala kahilihi. Ada maraqat qadamahu fil ard as-sabi'ati as-sufla wa maraqa ra'suhu min as-sama'i as-sabi'ati al-'ulya rawahu Abu Syekh wa Abu Naim bil Hilyah. Israfil termasuk dari pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita besarannya malaikat Israfil itu bagaimana. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna malakan min hamalatil arsy yuqalu lahu Israfil. Di antara malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala bernama Israfil. Zawiyatun min zawayal arsy ala kahilihi. Pojok dari pojok-pojok arsy ada di atas pundaknya. Qad maraqat qadamahu bil ardi sabi'ati sufla, telah tertanam kedua kakinya di bumi yang ketujuh, tujuh lapis bumi yang ketujuh. Wa maraka ra'suhu minas sama'i sabi'ati al-'ulya. Dan kepalanya telah menembus langit yang ketujuh yang paling tinggi. Rawahu Abu Syekh. Subhanallah. Warwa Abu Syekh Adil Auza'i qala laisa ahadun min khalqillahi ahsana sawtan min Israfil. Berkata Al-Auza'i, tidak ada satu makhluk pun di antara makhluk-makhluk Allah yang lebih indah suaranya dari malaikat Israfil. Fa idza akhadha bit tasbihi qata ala ahli sab'i samawatin salatahum wa tasbihahum. Kalau dia sudah bertasbih, maka semua penghuni langit barakallahu fikum yang tujuh, mereka memutuskan tasbihnya untuk mendengarkan tasbihnya Israfil. Qala syarih wa hadza dalilun akhar ala idami khilqatil malaikah. Ini dalil yang lain yang menunjukkan tentang besarannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Fa hadza malakum minal malaikah qadamahu fi tabaqatis sufla minal ard. Kedua kakinya berada di lapisan bumi yang ketujuh. Wa ra'suhu qad ikhtaraqa at-tabaqatal ulya minas sama'i sabi'ah. Dan kepalanya telah menembus barakallahu fikum langit yang ketujuh. Wa hadza dalilun ala idami khilqatihim wa hay'atihim. Ini menunjukkan tentang besarnya ciptaan mereka, ini bentuk mereka. Hadis berikutnya, hadza fihi anna Allah akrama Israfil bi husni shaut. Hadis ini juga atau asar ini menunjukkan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Israfil dengan suara yang sangat indah. Wa annal malaikata tusgi li sautihi, bahwa malaikat-malaikat yang lainnya semuanya terdiam mendengarkan ucapannya, tasbihnya. Wa yadhaluna an tasbihim wa tahlilihim idza sami'uhu. Mereka pun meninggalkan tasbih mereka, tahlil mereka untuk mendengarkan tasbihnya Israfil. Wa min sadatihi malakul maut, termasuk dari tokoh-tokoh malaikat adalah malakul maut. Alaihi salatu wassalam wa lam yaji musarrahan bi ismihi fil Quran, dan tidak ada nama yang jelas untuk malakul maut ini di dalam Al-Qur'an wala fil hadis sahih, dan juga tidak ada dari hadis yang sahih yang menunjukkan nama malakul maut ini. Yang ada ya malakul maut yang biasa mungkin disebut dengan Izrail. Barakallahu fikum. Wa qad jaa fi ba'd al-athari tasmiyatuhu bi Izrail. Wallahu a'lam, adapun ada athar memberi nama untuk malakul maut itu dengan Izrail, maka Allahu a'lam. Qalahu al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala innahum bin nisbati ila ma hayya'ahum lahu aqsam, faminhum amalatul 'arsy. Yang jelas malaikat itu bermacam-macam. Kita kembali ke syarahnya. Tasmiyatu malakul maut hakadha ja'at fil Qur'an. Penamaan malakul maut ya malakul maut seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Qul, katakan yatawaffakum malakul maut, kalian diwafatkan oleh malakul maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawa kalian. Walakin lam yusamma bi Izrail wa lam yathbut lahu ismun muayyanun fil Qur'an. Akan tetapi tidak ada penamaan itu dalam Al-Qur'an, yakni nama Izrail, dan juga tidak dalam hadis yang sahih. Wa innama qala Allahu malakul maut, yang ada hanya malakul maut. Wa ja'a fi ba'dil athar annahu ismuhu Izrail, wallahu alam bi sihhati dzalik. Sementara kita tidak tahu tentang kesahihannya. Intahal musannifu al-an min bayan idhami khilqatil malaikati wa ibadatihim. Sampai sini selesai sudah pembahasan tentang betapa besarnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufihim min Allah jalla wa ala, dan begitu besarnya rasa takut mereka kepada Allah jalla wa ala. Wa bayani kasrati adadihim, dan juga keterangan yang telah lewat tentang banyaknya jumlah malaikat itu. Summa syarafi bayani amalihim wa asnafihim. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan tugas-tugas mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Fakullu simfim minhum lahu amalun wakkalahu allahu ilaihi liyakuma bihi. Dan setiap kelompok dari kalangan malaikat ini memiliki tugas-tugas khusus yang Allah tugaskan kepada mereka untuk mereka menjalankannya. Min haula'il malaikah man hum wakkaluna bihamlil arsy min bihamli arsyir rahman. Di antara para malaikat-malaikat itu ada yang ditugaskan untuk membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa bayanu dzikrihim, sudah kita lewati pembahasannya. Wa minhum alladziina hum haulal arsy. Dan di antara mereka ada malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Wa li hadza qal musannifu rahimahullahu taala. Baik. Wa min haula'il malaikah. Baik. Wa min haula'il malaikah alladziina hum haulal 'arsyi al-karatib al-karubiyyun wa hum min afdhalil malaikah. Yani malaikat pembawa arsy, malaikat yang utama, dan juga malaikat yang ada di sekitar arsy, juga malaikat yang utama yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam Al-Qur'an alladziina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu. Yani malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekelilingnya. Baik. Juga wa taral malaikata haffina min haulil 'arsy. Dan engkau melihat para malaikat itu mendekat di sekitar arsy. Faha ulai aqrabul malaikati ila Allah azza wa jalla. Mereka inilah malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah azza wa jalla. Wa qawlu ta'ala la yastankifa al-masih wa yakuna 'abda lillahi wa lal malaikatul muqarrabun. Syahiduna al-malaikatul muqarrabun. Dalla ala anna al-malaikata minhum man hum muqarrabuna min Allah azza wa jalla wa minhum alladhina hawla al-arsy. menunjukkan bahwa ada malaikat-malaikat yang betul-betul didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang ada di sekitar arsy. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan di sini di matan, wa minhum al-karratin. Wa minhum sukkanus samawati sab'. Di antara mereka sukkanus samawati sab', penduduk langit yang tujuh ini, dari 1-2 sampai yang ketujuh. Ya'murunaha ibadatan daiman lailan wa nahara. Mereka memakmurkan langit itu dengan ibadah siang dan malam. Sabaha wa masa', pagi dan sore. Kama qala Allah Ta'ala yusabbihuna al-laila wa nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam, dan tidak pernah mereka bosan-bosannya bertasbih beribadah. Baik. Wa minhumul ladzina yata'aqabuna ila al-baitil ma'mur, dan di antara mereka yata'aqabun, kita baca syarahnya dulu. Wa min haula'il malaikata man yashtaghilu bil ibadati laila wa nahara, di antara para malaikat itu ada yang menyibukkan diri, tidak ada pekerjaannya kecuali beribadah. Tidak ada kesibukannya kecuali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashtaghiluna bil ibadati lailan wa nahara, siang malam. Bis samawati sab', di langit yang ketujuh. Kama sama kullu sama'in laha sukanha. Barakallahu fikum. Di setiap langit ada penduduknya dari kalangan malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'murunaha bil ibadah, mereka memakmurkan langit dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala fa istakbaru falladheena 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Fa istakbaru, kalau mereka ini manusia tidak mau beriman, bahkan berlaku sombong menentang, maka falladheena 'inda rabbika, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi Rabb-mu, yakni malaikat, yusabbihuna lahu, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala malam dan siang, wa hum la yas'amun, dalam keadaan mereka tidak pernah bosan-bosannya. Baik. Wa minhum alladziina yata'aqabuuna ila al-baitil ma'mur, dan di antara malaikat itu ada yang senantiasa barakallahu fikum bergantian melakukan tawaf di Baitul Ma'mur yang ada di atas langit, semacam Ka'bah yang ada di muka bumi ini. Kama sabaqa fa innal baitul ma'mur fis sama'i yata'aqabu 'alaihil malaa'ikah. Malaikat bergantian 70,000 setiap harinya, 70,000. Besok lagi 70,000, besok lagi 70,000. Dan yang pernah masuk melakukan tawaf tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Menunjukkan betapa banyaknya yang namanya malaikat. Baik. Fa kullu yawmin ya'tihi 'adadun kabirum minhum, tsumma la yarji'una ilaihi li'anna Allah qasamahum fi ziyaratil bait. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah membagi mereka untuk menziarahi baitnya. Baik, Baitul Ma'mur yang ada di langit. Allahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahu naswa. Alhamdulillah. Subhanallah.